Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Kita masih pada bagian muqaddimah, pendahuluan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas pendahuluan yang ada dalam buku ini, yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan bagian pendahuluan yang berikutnya. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan kembali, di antara tradisi ilmiah para ulama yang sangat penting untuk kita teladani, juga merupakan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam menuntut ilmu, yaitu mempelajari kitab-kitab para ulama dan didahulukan mempelajari kitab-kitab yang ringkas. Mempelajari kitab-kitab yang ringkas, kemudian berkembang sedikit demi sedikit kepada kitab-kitab yang lebih luas, yang lebih tebal. Ini adalah metode para ulama Ahlus Sunnah di dalam menuntut ilmu, bertahap, sedikit demi sedikit, dan dari dasarnya menuntut ilmu, mempelajari dari dasarnya dan bertahap sedikit demi sedikit. Inilah diantara kunci penting agar sukses di dalam menuntut ilmu, yaitu memberikan perhatian yang besar terhadap buku-buku para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, dimulai dari yang ringkas, yang kecil, kemudian meningkat sedikit demi sedikit kepada kitab-kitab yang lebih besar dan lebih luas pembahasannya. Adapun jika satu majelis ilmu hanya membahas tema-tema yang sifatnya tematis atau mengikuti kenyataan di lapangan, mengikuti tema-tema yang lagi hangat dibicarakan masyarakat, maka apabila tema-temanya, tema pelajarannya berdasarkan hal tersebut, itu bukan metode yang baik untuk mengokohkan ilmu. Bukan metode yang bagus untuk mengokohkan ilmu. Dan hampir-hampir metode seperti ini tidak ada lagi di tengah-tengah kaum muslimin kecuali para penuntut ilmu dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Oleh karena itu, yang perlu saya ingatkan di sini butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Dan dalam satu kitab tersebut, para ulama menyusun dari awal sampai akhir, ada keterkaitan yang sangat erat. Jadi butuh kesabaran. Kita pelajari dari awal, bertahap, sedikit demi sedikit, sampai selesai. Dan di antara keberkahan kita mempelajari sebuah kitab, sebagaimana dijelaskan para ulama, adalah kita dapat menyelesaikannya dari awal sampai akhir. Dan kitab ini, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang sangat singkat sebetulnya, sangat ringkas sekali, tujuannya untuk membantu kita mudah memahami. Mudah memahami. Namun ternyata, walaupun sangat singkat, ringkas, tapi mengandung makna-makna yang sangat mendalam. Oleh karena itu, para ulama ketika menjelaskan kitab ini, dijelaskan secara detail, kata per kata, kalimat per kalimat. Nah, ini yang berusaha kita pelajari dan mengikuti metode para ulama supaya kita dapat memahami dengan baik. Kalau kita padukan dua hal, maka itu lebih baik. Yang pertama, menghafal matannya. Ini metode yang terbaik. Matannya dihafal. Yang kedua, kita paham makna yang terkandung di dalamnya. Nah, inilah usaha kita memahami makna yang terkandung di dalam matan tersebut. Apakah dengan majelis ilmu, ataukah kita membaca penjelasan-penjelasan para ulama. Ya. Ini yang kedua yang kita usahakan di sini. Jadi perlu diusahakan sendiri di rumah atau di mana saja saat ada kesempatan untuk membaca matannya. Lebih afdal, lebih bagus lagi dihafal. Dan ini termasuk kunci sukses yang sangat besar di dalam menuntut ilmu, yaitu menghafal matan. Sama dengan kitab Tauhid yang sudah kita selesaikan, kalau bisa dihafalkan matannya, itu akan sangat bermanfaat. Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, "Dhahaba kullu syai' illa ma hafidhna." Hilang segala sesuatu yang kita pelajari kecuali yang kita hafalkan. Penting menghafal. Bisa kita ambil pelajaran dari biografi sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, Abu Hurairah tergolong singkat sekali bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya kurang lebih 5 tahun. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Tetapi kenyataannya Abu Hurairah dapat mengumpulkan ilmu yang sangat banyak sekali, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meriwayatkan kepada umat ini. Abu Hurairah tercatat sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kunci sukses beliau adalah usahanya untuk menghafal. Iya. Jadi ini kunci penting untuk sukses dalam menuntut ilmu adalah menghafal matan dan memahami makna dan kandungannya. Iya. Jadi usahakan untuk dihafal. Baik. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa menuntut ilmu perlu kesabaran, karena ada tahapan-tahapan yang mesti kita lalui dari buku-buku para ulama tersebut. Kita pelajari sedikit demi sedikit dari awal terus sampai selesai. Maka perlu adanya kesabaran. Baik, insyaallah ta'ala kita akan masuk pada mukaddimah yang berikutnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, untuk dia menangkan atas seluruh agama, dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Inilah mukaddimah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, setelah menyebutkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para ulama ketika menjelaskan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, para ulama mensyarah makna dan kandungan yang terdapat di dalam mukaddimah ini. Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alif lam, huruf alif lam di dalam alhamdu itu adalah alif lam lil istighraq. Maknanya alif lam untuk mencakup. Fayastagriku jami'al mahamid. Sehingga dia mencakup seluruh bentuk pujian. Itu maknanya. Kata hamdun ditambah alif lam itu ada makna yang khusus, yaitu bukan hanya sekedar pujian, tapi seluruh bentuk pujian mencakup seluruhnya. Kemudian huruf lam di dalam lillah itu adalah lam lil istihqaq. Lillah lil istihqaq maksudnya menunjukkan hanya Allah yang berhak segala pujian tersebut. Sehingga dikatakan para ulama, yang dimaksud dengan alhamdulillah adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan yang dipuji dengan kesempurnaan, disertai cinta dan pengagungan. Mensifatkan yang dipuji dengan kesempurnaan, disertai cinta dan pengagungan. Jadi, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita mensifatkan Allah dengan kesempurnaan, disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepadanya. Maka itulah yang disebut dengan alhamdu. Adapun kalau memuji biasa, tanpa disertai dengan kecintaan, atau tidak dengan pengagungan, atau bukan pujian kesempurnaan dari seluruh sisi, maka itu namanya adalah al-madhu di dalam bahasa Arab. Itu bukan alhamdu, tetapi al-madhu. Jadi, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu berarti kita memuji Allah dan mensifatkannya dengan sifat kesempurnaan dari segala sisi, disertai dengan cinta dan pengagungan kepadanya. Dan kesempurnaan Allah mencakup kesempurnaan zatnya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kesempurnaan zatnya, kesempurnaan sifat-sifatnya, demikian pula kesempurnaan perbuatan-perbuatannya. Atau kalau mau diringkas, kesempurnaan Allah mencakup pada sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, semuanya tanpa terkecuali. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala dilihat dari sisi manapun tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada celah, baik dari sisi zatnya dan sifat-sifatnya, atau dari sisi sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, insyaallah ta'ala akan datang pembahasan sifat-sifat dzatiyah dan sifat-sifat fi'liyah. Ya, dan ini yang banyak di dalam kitab Aqidah Wasithiyah, pembahasan tentang asma' wa sifat. Ini yang paling banyak dibahas di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala semua sifatnya mencapai kesempurnaan. Tidak ada yang mengandung aib, tidak ada kekurangan, tidak ada celah. Oleh karena itu, segala yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya juga kesempurnaan. Ya, semuanya sempurna. Dan ketetapan Allah itu terbagi dua. Ada ketetapan kauniyah dan ada ketetapan fi'liyah. Ketetapan kauniyah maksudnya adalah ketetapan Allah untuk seluruh makhluk. Takdir Allah tabaraka wa ta'ala untuk seluruh makhluk. Muslimnya, kafirnya, manusianya, hewannya, jinnya, dan seluruhnya. Adapun ketetapan Allah syar'iyah adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan untuk makhluk, namun yang mengamalkannya hanya kaum mukminin. Hanya kaum mukminin. Maka Allah seluruh sifatnya adalah sifat-sifat yang maha sempurna. Oleh karena itu, apa saja yang Allah tetapkan juga sempurna, tidak ada kekurangan. Baik ketetapan kauniyah maupun ketetapan syar'iyah. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan di alam ini, apakah itu kenikmatan ataupun musibah, apakah itu kesenangan ataupun bencana, semuanya adalah ketetapan yang sempurna. Dan semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah sempurna dan baik. Iya. Makanya dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, termasuk kekafiran apabila seseorang memperolok-olok ayat-ayat Allah kauniyah. Bukan hanya ayat-ayat Allah syar'iyah. Kalau seseorang mencela dan mencaci atau menghina ayat-ayat Allah kauniyah, maka itu juga termasuk kekafiran. Beliau contohkan seperti orang yang berkata bahwa adanya panas di musim dingin merupakan kebodohan. Padahal dia sadar Allah yang menciptakannya. Ini termasuk kekufuran dan pengingkaran terhadap hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kekufuran dari sisi istihza, memperolok-olok ayat-ayat Allah kauniyah, dan juga mengingkari sifat hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang Allah ciptakan sempurna dan baik. Maksudnya apabila dilihat dari sisi perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dilihat dari sisi makhluk yang diciptakan, tentunya makhluk tidak sempurna dan penuh dengan kekurangan-kekurangan. Nah ini, jadi harus kita bedakan. Melihat perbuatan Allah atau melihat dari sisi perbuatan Allah yang menciptakan dan makhluk yang diciptakan. Perbuatan Allah menciptakan seluruh makhluk dan menakdirkan seluruh takdirnya itu sempurna. Tidak mengandung aib, tidak mengandung celah. Tetapi makhluk yang dia ciptakan memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Karena kalau dia serba sempurna, dia bukan lagi makhluk. Ya. Pasti memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Nah ini, makanya sering kita ingatkan makna beriman kepada takdir Allah, baiknya maupun buruknya, keburukan itu bukan dari sisi perbuatan Allah menakdirkan, tetapi dari sisi makhluk itu sendiri kita yakini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketetapan Allah syar'iyah, maka ini sudah jelas. Syariat yang sempurna adalah syariat Islam yang Allah nyatakan sebagai syariat yang sempurna. Sebagaimana firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Baik. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala disifatkan dengan sifat kesempurnaan. Dilihat dari sisi manapun tidak mengandung kekurangan. Termasuk dalam ketetapan-ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala di muka bumi ini. Baik. Kemudian kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar apa pujian tersebut? Tentunya atas dasar berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Atas dasar berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan inilah hikmahnya. Mengapa Allah pilihkan surat Al-Fatihah untuk selalu kita baca di dalam solat kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengucapkan Alhamdulillah tatkala mendapatkan kenikmatan maupun ketika ditimpa musibah. Karena orang yang memahami di balik musibah ada kenikmatan yang lebih besar, bahkan bisa jadi lebih besar daripada kenikmatan itu sendiri, yaitu kenikmatan yang terkandung dalam musibah lebih besar daripada kenikmatan yang tidak disertai musibah. Ya. Oleh karenanya dikatakan para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam itu bergembira ketika ditimpa musibah sebagaimana kalian bergembira ketika mendapatkan kenikmatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan nikmat beliau berkata, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Ketika ditimpa musibah, beliau juga mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Maka disunahkan mengucapkan Alhamdulillah, baik ketika mendapatkan nikmat maupun ketika mendapatkan musibah. Sehingga disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, ketika meninggal anak seorang hamba, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ucapkan Alhamdulillah terlebih dahulu. Ketika hilang buah hatinya, anak yang sangat dia cintai, tapi apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah. Baru kemudian inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Maka untuk orang tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkanlah untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga dan namakan sebagai istana alhamdu atau rumah pujian alhamdu. Jadi subhanallah, alhamdu ini juga merupakan salah satu nama sebuah istana di surga bagi siapa yang selalu memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala di saat mendapatkan nikmat maupun musibah. Oleh karenanya jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari alhamdulillah sebagai konsekuensi di dalam mengamalkannya adalah kewajiban untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kandungan penting yang terdapat di dalam alhamdulillah, kewajiban mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang selalu memberikan nikmat kepada kita sudah sepatutnya untuk kita cintai. Bahkan di dalam musibah pun terkandung nikmat yang sangat besar, maka sudah sepatutnya dia dicintai melebihi siapapun dan apapun juga. Karena Allah yang paling banyak memberikan nikmat kepada kita, bahkan nikmat-nikmat yang besar dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, andaikan kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian akan tidak akan dapat menghitungnya. Dan juga Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-53, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan apapun nikmat yang ada pada kalian maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini dengan menyebutkan nikmat Allah yang terbesar, atau di antara nikmat Allah yang terbesar bagi hamba-hambanya. Apa itu? Arsala rasulahu. Allah mengutus rasulnya kepada umat manusia bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Inilah sebesar-besarnya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Iya. Jadi apabila kita ingin memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka ingatlah inilah nikmat yang terbesar. Nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, demikian pula para rasul terdahulu diutus untuk umatnya masing-masing. Iya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasulnya, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, yang dengan itu manusia terselamatkan dari kesesatan. Maka di sini dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasulnya. Yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang Allah utus sebagai penyempurna. Maka Allah sempurnakan dengan nikmatnya dengan pengutusan beliau. Allah sempurnakan nikmatnya kepada manusia dengan pengutusan beliau sebagai nabi yang terakhir. Iya, sebagai nabi yang terakhir. Namun siapa yang menginginkan nikmat tersebut, mestilah dia mengikuti dan menerima apa yang dibawa oleh rasul tersebut. Barulah dia dapat merasakan nikmat itu. Apa yang dibawa oleh rasul tersebut? Beliau membawa dua perkara. Al-huda wa dinil haq. Petunjuk dan agama yang hak. Dijelaskan para ulama, petunjuk yang dimaksudkan di sini adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Sedangkan dinul haq, agama yang hak, maknanya adalah al-amal salih, amal salih. Inilah dua perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Betapa pentingnya dua perkara ini, sehingga Allah perintahkan kita untuk selalu memintanya di dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Inilah nikmat ilmu dan amal. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Iya. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Maka dari sini dapat kita pahami pentingnya menuntut ilmu agama. Tidak mungkin selamanya kita dapat mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul ini tanpa kita menuntut ilmu agama. Inilah rahasianya mengapa Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Kemudian kata beliau, liyudhhirahu 'alad-dini kullih. Untuk Allah menangkan atas seluruh agama. Untuk Allah menangkan atas seluruh agama. Di sini ada bisa jadi dua makna. Pertama, Allah menangkan agamanya di atas seluruh agama. Yang kedua, Allah menangkan Rasulnya dari seluruh musuh-musuhnya. Dan dua makna hakikatnya sama. Makna yang pertama, barang siapa beragama dengan agama Rasul ini, maka dia akan dimenangkan. Dan makna yang kedua, barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW seperti yang beliau lakukan, maka dia juga akan dimenangkan. Hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan kepada kita sebuah kunci kemenangan. Barang siapa yang ingin dimenangkan oleh Allah, yang ingin dijayakan, yang ingin ditinggikan, yang ingin mendapatkan pertolongan, tidak ada jalan yang bisa dia tempuh untuk meraih hal tersebut kecuali apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu dengan menuntut ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Amal saleh adalah amalan yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada ucapan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala yang sangat bagus. Beliau berkata, "Fa inna man tamassaka bihadzal dinil haqq fa huwa adh-dhahirul 'ali." Sesungguhnya barang siapa yang berpegang teguh dengan agama yang hak ini, dialah yang akan menang dan tinggi kedudukannya. "Wa man ibtagal izzata fi ghairihi faqad ibtagal dzul." Dan barang siapa mencari kemuliaan pada selainnya, pada selain agama Allah, selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh pada hakikatnya dia sedang mencari kehinaan. "Li'annahu la zuhura wa la izzata wa la karamata illa bid-dinil haq." Karena sesungguhnya tidak ada kemenangan, tidak ada kemuliaan, dan tidak ada ketinggian kecuali dengan agama yang hak. "Walihada ana ad'ukum ma'syaral ikhwah ila at-tamassuk bidinillahi dhahiran wa batinan." Oleh karena itu, aku ajak kepada kalian, aku ajak kalian wahai sekalian ikhwah, untuk berpegang teguh dengan agama Allah secara zahir maupun batin. Secara zahir maupun batin. "Fil ibadati was-suluki wal akhlaq." Apakah di dalam ibadah, di dalam suluk, di dalam akhlak, "wa fid da'wati ilaihi," dan juga di dalam berdakwah kepadanya, "hatta takumal millah wa tastaqimal ummah." Sehingga agama ini tegak dan umat ini menjadi lurus. Jadi inilah kunci satu-satunya untuk meraih kemuliaan, kejayaan, dan ketinggian. Apakah di dunia maupun di akhirat kelak. Maka, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasannya hanya dengan mengikuti akidah yang hak, akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan jalan beragama mereka, itulah jalan keselamatan, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, sebagaimana yang telah Allah ingatkan di dalam banyak ayat. Di dalam surat An-Nur ayat ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Allah telah menjanjikan kepada siapa? Yang pertama, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang memiliki sifat yang pertama, keimanan. Dan keimanan ini adalah sifat yang tidak mungkin didapatkan oleh seseorang tanpa ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Yang kedua, sifat mereka senantiasa beramal soleh. Allah akan membuat mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Iya. Jadi Allah akan tinggikan derajat mereka. Makanya orang-orang yang berjuang, yang katanya mau menegakkan kekuasaan Islam, menerapkan syariat Islam, sungguh aneh kalau mereka tidak menempuh jalan ini. Tidak mungkin selamanya mereka akan mencapai tujuan mereka. Ya, dan ini banyak yang melakukan hal tersebut. Ya, ada yang dengan jalan mengikuti tradisi orang-orang kafir, yaitu demokrasi. Ada yang berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan. Ada yang meneriakkan khilafah dan mengajak semua orang bergabung, tidak peduli aliran sesat sekalipun, bahkan orang kafir sekalipun. Seperti mengajak orang-orang Syiah, tidak mencela orang-orang Syiah, tidak menyalahkan mereka, agar semuanya menurut mereka dapat bersama-sama mendirikan khilafah. Maka ini semuanya adalah khayalan, tidak mungkin tercapai. Untuk mencapai kejayaan, kekuasaan dan kemenangan serta kemuliaan, inilah jalannya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan memenangkan. Makanya harus dipahami, hakikat kemenangan adalah pertolongan Allah tabaraka wa taala. Sekarang bagaimana caranya Allah menolong kita? Tidak ada jalannya kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak orang yang sedang merasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia tersesat. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia tidak belajar, karena dia tidak menuntut ilmu, karena dia tidak mempelajari akidah yang sahihah. Dia tidak merujuk kepada kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Makanya kita mempelajari kitab ini, Kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, karya imam besar Ahlus Sunnati wal Jamaah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajarinya sampai selesai dan memahamkan kepada kita apa yang belum kita pahami dan mengajarkan apa yang belum kita pelajari. Baik. Jadi, inilah kunci kemenangan. Sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari akidah yang sahihah ini, barang siapa yang tidak mengikuti manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, tidak mengamalkan Islam yang hak, maka dia akan terhina. Dia akan terhina. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-63, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut. Hendaklah berhati-hati. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Fitnah artinya apa? Kesesatan. Itu adalah bentuk azab, tetapi bukan azab di badan, azab di hati. Kemudian disusul dengan antusibahum, mereka akan ditimpa au yusibahum adzabun alim, azab yang sangat pedih, yaitu azab di badan mereka. Ini dua bentuk azab. Bagi siapa yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa yang menyelisihi jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah, ini pentingnya mempelajari akidah yang benar. Dan sebesar-besarnya peneladanan kepada Rasulullah SAW adalah akidahnya. Ya. Jangan kita anggap sebesar-besarnya meneladani beliau di cara makannya. Ya, itu penting. Penting kita meneladani Rasulullah SAW bagaimana cara makan beliau. Bagaimana cara tidur beliau. Dan itu semuanya lengkap. Cara makan, cara tidur, cara berjalan, sampai cara-cara beliau di dalam WC, di dalam kamar mandi, dan juga di atas ranjang bersama istri-istrinya, semuanya lengkap. Tetapi ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu keyakinan beliau, keimanan beliau, akidah beliau. Dan itulah yang mendasari semua amalan beliau. Kalau akidah seseorang sudah rusak, walaupun dia ikuti Rasulullah SAW, dari sisi yang lain, tidak ada manfaatnya. Ini yang perlu dipahami. Karena ini juga ada sebagian jamaah, semangat sekali mudzakarah, saling mengingatkan amalan-amalan Rasulullah SAW, cara makannya, cara apa namanya buang airnya, cara tidurnya. Karena mereka tidak menuntut ilmu, mereka lupakan akidah beliau SAW dan juga cara-cara yang mereka anggap petunjuk Nabi SAW pun banyak yang ternyata menyimpang berdasarkan hadis-hadis yang lemah atau bahkan hadis-hadis palsu. Iya. Tapi mereka punya perhatian terhadap hal itu. Namun mereka lalaikan akidah yang hak. Maka seluruh amalan-amalan yang dibangun di atas akidah yang rusak, itu pun akan menjadi rusak. Tidakkah kita mengetahui golongan khawarij? Golongan khawarij itu kurang apa di dalam ibadah? Sampai-sampai Nabi SAW berkata kepada para sahabat, tahkiruna salatahum ila salatihim wa siyamahum ila siyamihim. Kalian para sahabat menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Subhanallah. Kira-kira sehebat apa itu khawarij? Sampai-sampai sahabat menganggap ibadahnya dibandingkan dengan mereka itu remeh. Luar biasa. Dan khawarij itu adalah kaum penghafal Al-Qur'an dahulu dan sekarang juga banyak. Mereka menghafal Al-Qur'an. Bahkan punya pondok pesantren penghafal Al-Quran. Jangan tertipu. Orang yang banyak tertipu melihat penampilan, penampilannya Masya Allah berjenggot, istri-istrinya bercadar, kemudian anak-anaknya hafal Quran, lalu tertipu. Berarti mereka berada di atas manhaj yang hak. Itu karena dia tidak mengetahui akidah yang benar, sehingga gampang tertipu. Dahulu khawarij juga seperti itu. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama, mereka itu adalah anjing-anjing neraka, sejelek-jeleknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Kenapa? Padahal mereka itu ahli ibadah, penghafal Al-Quran. Karena akidah mereka, jalan beragama mereka menyelisihi jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Iya. Inilah pentingnya meluruskan akidah, mempelajari kitab-kitab para ulama. Sampai-sampai dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendengarkan ayat ini, yaitu surat An-Nur ayat ke-63 tadi. Kata beliau, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azid." Aku tidak pernah meninggalkan satu pun yang pernah dahulu diamalkan oleh Rasulullah SAW kecuali aku ikut mengamalkannya. Karena sungguh aku takut apabila aku tinggalkan satu saja dari perintah dan contoh dan serta teladan beliau, aku akan tersesat. Ya. Ini yang beliau pahami dari ayat yang mulia ini. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Abu Bakar memahami, kalau begitu apabila saya tinggalkan satu saja petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, itu akan menyebabkan aku tersesat. Iya. Jadi inilah jalan keselamatan. Maka inilah pada hakikatnya yang terjadi pada umat Islam di hari ini. Kenapa mereka lemah? Kenapa umat Islam dibantai, disiksa oleh musuh-musuhnya, direndahkan, dalam keadaan jumlah mereka yang sangat banyak. Pada hakikatnya, karena mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari akidah dan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari petunjuk-petunjuk beliau. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Waju'ilaz dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri." Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi urusanku. Demikian. Kalau kita ingin tahu apa sebab umat Islam itu terpuruk, karena menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan untuk kembali kepada kejayaan dan kemuliaan kecuali berpegang teguh dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebaik-baiknya cara membangun umat. Memberikan solusi yang terbaik bagi umat. Mengajak mereka kepada manhaj yang hak. Sekarang bagaimana caranya kita mengajak mereka sementara kita sendiri enggak paham? Inilah pentingnya menuntut ilmu agama. Baik. Kemudian kata beliau, "Wakafa billahi syahida." Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Maksudnya adalah Allah menangkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itulah persaksian Allah tabaraka wa taala. Ya. Rasul datang dengan membawa petunjuk dan menjanjikan barang siapa yang taat kepada petunjuknya, dialah yang akan selamat. Selamat di dunia dan di akhirat kelak. Dan siapa yang menyelisihinya, maka dia akan binasa. Binasa dalam kesesatan di dunia, dan di akhirat dia mendapatkan azab yang pedih. Apa saksi semua itu? Allah sebagai saksinya. Dan bagaimana Allah membuktikan persaksian Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemenangan itu tadi? Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Allah utus beliau dengan agama yang hak, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, untuk Allah menangkan di atas seluruh agama, di atas seluruh umat. Itulah persaksian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kebenarannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Iqraran bihi wa tauhida. Dan aku bersaksi bahwasannya la ilaha illallah wahdah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Iqraran bihi wa tauhida. Sebagai pengikraran kepadanya dan tauhid juga kepadanya. Baik. Jadi beliau dalam mukaddimahnya ini bersyahadat. Beliau bersyahadat dengan mengucapkan asyhadu. Apa makna syahadat? Dijelaskan para ulama, syahadat itu kalau kita terjemahkan maknanya persaksian. Dari kata syahida, syahida yashhadu. Kalau terjemahannya namanya persaksian. Adapun menurut bahasanya, di dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan syahadat adalah ayyukhbira bima ra'a wa ayyukirra bima alima. Seorang yang bersyahadat itu adalah seorang yang mengabarkan apa yang telah dia lihat dan menetapkan atau mengikrarkan apa yang telah dia ketahui atau telah dia ilmui. Itu artinya syahadat. Ya. Dan memahami hakikat syahadat sangat erat terkait dengan pemahaman akidah yang benar. Ya. Jadi syahadat itu adalah mengabarkan apa yang telah dia lihat, itu makna bahasanya. Dan mengikrarkan apa yang telah dia ketahui. Adapun secara syariat, Yang dimaksud dengan syahadat dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, man syahida an la ilaha illallah ay man takallama biha arifan limaknaha amilan bimuqtadaha batinan wa zahiran fala budda fi syahadatain minal ilmi wal yakin wal amal bimadluliha. Kata beliau, seorang yang bersyahadat atau bersaksi la ilaha illallah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya sebelumnya. Sebelumnya dia sudah tahu maknanya. Kemudian mengamalkan konsekuensi dari syahadat tersebut secara batin maupun lahir. Maka harus ada dalam dua kalimat tersebut ilmu, keyakinan, dan mengamalkan kandungannya. Baik. Dari penjelasan ini, maka dapat kita ambil kesimpulan, sesuatu itu dinamakan syahadat apabila terpenuhi padanya empat syarat. Yang pertama ilmu. Yang pertama ilmu. Ya. Orang yang bersyahadat berarti dia sudah mengetahui apa yang dia syahadatkan sebelumnya. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Yang kedua keyakinan. Yang sudah dia ilmui dan dia ketahui tersebut, dia yakini. Tidak ada keraguan padanya. Kemudian yang ketiga, dia ucapkan. Dia ucapkan. Yang keempat, dia amalkan. Mengamalkan makna dan kandungannya. Inilah hakikat syahadat. Maka, orang yang bersaksi la ilaha illallah, berarti dia sudah tahu makna dan kandungan la ilaha illallah. Dia meyakini kebenarannya, dia ucapkan, dan dia amalkan. Dan dia amalkan. Baik. Kemudian, arti daripada kalimat la ilaha illallah, sebagaimana dijelaskan para ulama, adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah penafsiran yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, demikian pula dalam surat Luqman ayat ke-30. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dialah Allah sesembahan yang hak. Adapun yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Batil artinya tidak benar, tidak pantas disembah. Jadi la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya kita meyakini seluruh yang disembah oleh manusia selain Allah itu semuanya salah, semuanya batil, semuanya tidak benar. Yang benar hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya ulama menjelaskan dalam kalimat la ilaha illallah terkandung dua rukun. Yang pertama rukun an-nafyu, penafikan. Yang terkandung dalam kalimat la ilaha artinya menyalahkan semua sesembahan selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, yaitu penetapan. Artinya meyakini dan mengimani hanya Allah sebagai satu-satunya yang pantas disembah. Banyak dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang dua rukun ini. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-256, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang mengingkari tagut, yaitu mengingkari semua sesembahan selain Allah, dan dia hanya beriman kepada Allah. Disebutkan dua perkara. Pertama, mengingkari sesembahan selain Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah yang satu saja. Maka sungguh kata Allah, dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Ditafsirkan oleh para sahabat, makna tali yang sangat kokoh adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah memiliki 7 syarat. Kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah ilmu. Yang menafikan kebodohan. Ini syarat yang pertama. Artinya kalau tidak memenuhi syarat, tidak sah kalimat la ilaha illallah tersebut. Ilmu, meyakini makna dan rukunnya serta kandungan hakikat la ilaha illallah. Yang kedua, yakin, meyakini kebenarannya. Siapa yang ragu, maka tidak diterima syahadatnya. Kemudian yang ketiga, al-qabul, menerima. Yakni tidak menolak konsekuensi dari kalimat tersebut, yaitu kewajiban beribadah kepada Allah yang satu saja. Dan meyakini hanya dia yang patut disembah. Siapa yang menolaknya, tidak ada manfaatnya dia ucapkan la ilaha illallah 1000 kali setiap hari sekalipun. Kemudian yang keempat, al-inqiyad, tunduk dan patuh terhadap kandungan dan makna kalimat tersebut. Dan inilah yang tidak dimiliki Abu Thalib. Abu Thalib, dia sudah tahu itu benar, dia yakin itu benar. Abu Thalib sudah punya dua tersebut. Dia tahu benar, dia punya ilmu, bahkan dia yakin, tapi sayang dia enggak mau tunduk. Kemudian syarat yang kelima adalah as-sidqu, jujur dan benar di dalam mengucapkannya, bukan sebuah kepura-puraan seperti orang-orang munafik. Kemudian yang keenam adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tunduk karenanya, bukan karena selainnya. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah, cinta kepadanya, tidak membencinya sedikit pun. Kemudian yang kedelapan adalah al-kufran, mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah yang satu saja. Jadi kalimat la ilaha illallah maknanya beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang hak. Ya, itulah hakikat makna kalimat la ilaha illallah. La ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Di sana ada banyak penafsiran yang menyimpang, hendaklah hati-hati dan waspada. Seperti penafsiran ahlul kalam atau ahli filsafat. Mereka berkata, la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Betul, tidak ada pencipta kecuali Allah. Tetapi itu bukan makna la ilaha illallah. Kalau itu makna la ilaha illallah, berarti kaum musyrikin dahulu enggak perlu lagi diajarkan la ilaha illallah. Sebab mereka sudah beriman, Allah yang menciptakan mereka. Penafsiran yang lain yang menyimpang adalah penafsiran sufi, tasawuf, tarekat. Mereka mengatakan, la ilaha maujudun illallah. Maksudnya la ilaha illallah adalah, tidak ada sesembahan yang berwujud kecuali Allah. Ya, ini mirip. Ini mirip dengan terjemahan, kalau kita terjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Ya. Itu bermakna, kalau kita perhatikan, itu pada hakikatnya maknanya adalah, tidaklah semua sesembahan-sesembahan itu, kecuali semua itu adalah Allah. Kecuali semua itu adalah Allah. Ini pada hakikatnya makna tersebut. Ya. Walaupun tentunya kalau sebagian saudara kita yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, dia enggak bermaksud seperti itu. Tapi penafsiran sufi seperti itu. Tidak ada sesembahan yang berwujud kecuali semua itu adalah Allah. Lalu muncul keyakinan mereka, Allah dapat menyatu dengan makhluk. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Ada juga yang menafsirkan la ilaha illallah sebagai la hakima illallah. Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Ini penafsiran Hizbiyun, kelompok-kelompok sesat. Seperti kelompok Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin dan yang semisalnya. Ya. Betul, tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Tetapi itu bukan kandungan yang utuh dari kalimat la ilaha illallah. Dan mereka memiliki maksud jelek. Menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Supaya mereka mengajak manusia dan menyesatkan manusia, memfokuskan dakwah mereka kepada kekuasaan. Ya, dan mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Kalau sudah sampai di situ, maka tunggulah akan muncul penghalalan darah dan pembunuhan. Ya. Inilah diantara penyimpangan-penyimpangan kalimat la ilaha illallah. Baik. Kemudian ucapan beliau, wahdahu. Dia yang satu saja. Ya. Ini adalah ta'kid, penekanan terhadap illallah. Ini adalah ta'kid, penekanan terhadap la ilaha illallah. Ta'kid terhadap isbat. Ya. Adapun la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ini adalah ta'kid linnafi. penekanan terhadap penafikan. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Iqraran bihi wa tauhida. Dengan pengikraran dan pentauhidan. Ini juga bermakna kalimat-kalimat untuk menekankan. Baik. Kemudian kata beliau, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi, setelah beliau bersaksi dengan la ilaha illallah, berikutnya beliau bersaksi dengan Muhammadur Rasulullah. Iya. Penjelasan ashadu sama dengan penjelasan sebelumnya. Harus terpenuhi padanya empat perkara. Yang pertama, ilmu tentang Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, keyakinan akan kebenaran persaksian tersebut. Yang ketiga, diucapkan. Yang keempat, diamalkan. Itu makna syahadat. Iya. Adapun ilmu tentang Muhammadur Rasulullah, maka sebagaimana dikatakan para ulama bahwa yang dimaksud beriman dengan Muhammadur Rasulullah adalah al-iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah ila jami'il khalqi minal jinni wal ins. Berikrar dengan lisan dan beriman dengan hati bahwasannya Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, dari suku Quraisy dan dari Bani Hashim adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, baik dari kalangan jin dan manusia. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan di sini dua pensifatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu abduhu wa rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Inilah dua rukun yang harus kita imani pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau sebagai hamba Allah. Sama seperti kita juga sebagai hamba Allah. Maka ini adalah rukun yang menafikan sifat al-ifrat, berlebih-lebihan di dalam memperlakukan seorang rasul, di dalam menghormati dan meninggikan seorang rasul. Dan ini adalah sifat orang-orang Nasrani sampai pada akhirnya mereka menyembah rasul yang diutus kepada mereka. Maka ini yang harus kita imani. Beliau adalah hamba Allah seperti kita juga. Tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Dan beliau tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat rububiyah maupun uluhiyah. Makanya Allah perintahkan kepada beliau, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan wahai Muhammad, aku ini hanyalah manusia seperti kalian juga. "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, aku tidak bisa memberikan atau memiliki untuk diriku sendiri kemanfaatan ataupun kemudaratan kecuali yang telah Allah tetapkan. Iya. Bahkan Allah perintahkan kepada beliau untuk mengatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyassu." Andaikan aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa satu keburukan. Artinya beliau tidak tahu perkara gaib, sama seperti kita. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimani beliau sebagai seorang rasul. Artinya, walaupun beliau manusia biasa yang tidak boleh kita persekutukan dengan Allah, tetapi beliau adalah utusannya yang mesti dimuliakan, dihormati, dan diteladani. Iya. Dan ini menafikan sifatnya orang-orang Yahudi, at-tafrid, meremehkan para rasul yang diutus kepada mereka sampai membunuh. Ini sifat orang-orang Yahudi, membunuh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, padahal itu dari bangsa mereka sendiri. Ya, makanya jangan heran sekarang mereka itu bangsa pembunuh, membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, dan kaum muslimin jumlahnya luar biasa banyaknya di seluruh dunia, tapi belum sanggup menolong saudara-saudaranya yang setiap hari dibantai oleh orang-orang Yahudi karena kehinaan dan kelemahan kita. Iya. Jadi mengimani beliau sebagai utusan Allah, meneladani beliau menafikan sifat ini. Dan ulama menjelaskan konsekuensi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi syahadat Rasulullah itu ada empat. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati perintah beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata allaha, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-80. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Jadi ini gak bisa dipisahkan, taat kepada Rasul dan taat kepada Allah. Ini yang pertama, konsekuensi keimanan terhadap syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar yang beliau sampaikan. Karena Allah menyatakan dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak ada yang beliau ucapkan berasal dari hawa nafsunya melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau ingatkan darinya. Iya, menjauhi apa yang beliau larang, ini bagian dari ketaatan kepada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, apabila kalian taat kepadanya, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-54. Demikian pula dalam surat An-Nur ayat ke-56, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Dan Allah ingatkan, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abadan, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahannam, dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kemudian yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'a, konsekuensi keimanan terhadap syahadatu anna Muhammad Rasulullah adalah tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariatnya. Inilah tujuan utama pengutusan para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Tidak saja mengingatkan kita dan mengajak kita untuk beribadah kepada Allah, tetapi juga untuk mengajarkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini makna ucapan beliau, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Baik. Kemudian apa kata beliau? Coba baca lagi. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan ini adalah penutupan mukaddimah beliau, yaitu salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Semoga salawat Allah tercurahkan kepadanya dan kepada keluarganya serta sahabatnya. Demikian pula salam Allah ditambahkan atasnya. Inilah penutupan mukaddimah beliau. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Baik. Apa makna salawat? Salawat itu jamak salat. Salawat adalah jamak solat. Solat, as-salatu mufrad, jamaknya adalah as-salawat. Kalau kita katakan as-salawatul khamsu, berarti sholat yang 5 waktu. Maknanya secara bahasa adalah doa. Walaupun dia akan lebih jelas bermakna doa kalau ditambahkan dengan harfu jar ala. Baru jelas maknanya adalah doa. Iya. Makanya sebagian ulama enggak setuju kalau as-salatu saja dikatakan doa. Harus ditambahkan dengan ala, baru dia bermakna doa. As-salatu ala. Baik. Ini maknanya secara bahasa, doa. Ini kebanyakan yang disebutkan para ulama. Adapun maknanya di sini, as-salatu ala rasul, salawat terhadap rasul, apa artinya? Para ulama menyebutkan sebaik-baik penafsiran adalah yang dikatakan oleh Abu'l-Aliyah. Abu'l-Aliyah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Walaupun beliau sudah hidup di masa Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau masuk Islam di masa Abu Bakar. Di masa Abu Bakar. Sayang beliau tidak masuk Islam di masa Rasulullah SAW, sehingga beliau tidak tergolong sebagai sahabat. Baik. Apa kata beliau? Salatullahi ala rasulih, sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Salawat Allah kepada Rasulnya artinya adalah sanjungan Allah atasnya di hadapan al-mala'ul a'la, makhluk yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya. Yaitu apa? Siapa mereka? Hamalatul arsh, malaikat yang paling mulia, yaitu para pembawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat yang paling mulia para pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya secara khusus. Tetapi dipahami dari makna khusus tersebut mencakup seluruh makna kebaikan. Itulah pada hakikatnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan beliau agar dianugerahkan segala kebaikan. Mendoakan beliau agar dianugerahkan segala kebaikan. Itulah makna ucapan kita, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Ya. Mendoakan beliau untuk dianugerahkan oleh Allah tabaraka wa taala segala kebaikan. Dan kebaikan yang paling khusus adalah sanjungan Allah untuk beliau di hadapan al-mala'ul a'la. Baik. Adapun makna assalam, ini sudah pernah kita bahas ya, makna assalam di kitab Tauhid. Kalau assalam itu sendiri juga merupakan nama Allah, dan maknanya di sini mendoakan beliau agar diselamatkan dari segala kekurangan atau segala hal yang dapat menyakiti. Iya. Jadi di dalam salawat dan salam terkandung dua makna sekaligus. Mendoakan agar beliau diberikan segala kebaikan, dan juga mendoakan agar beliau diselamatkan dari segala kekurangan dan kejelekan. Ya, lengkap sudah makna salawat dan salam. Mendoakan kebaikan dan diselamatkan dari berbagai kejelekan. Itu makna salam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna ucapan beliau tasliman mazida, salam sebagai tambahan, artinya tambahan atas salawat tersebut. Tambahan atas salawat tersebut. Baik. Kemudian di sini beliau rahimahullahu taala bersalawat pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya terhadap keluarga beliau. Namun dijelaskan para ulama, maksudnya keluarga di sini adalah seluruh pengikut beliau. Ya, makna alihi, keluarga beliau, artinya secara hakiki adalah seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan contoh penggunaan kalimat al dengan makna pengikut seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat ke-36. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyan. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Allah katakan dalam ayat ini, adkhilu ala fir'aun. Masukkan keluarga Fir'aun. Maksudnya apa keluarga di situ? Semua pengikutnya. Ya. Semua pengikutnya. Jadi makna ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, itu mencakup seluruh pengikutnya, baik dari kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun selainnya. Ya. Kemudian juga kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam secara lebih khusus lagi. Ya. Artinya dari seluruh pengikutnya kita khususkan lagi pengikut yang terbaik, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti akan datang pembahasan tentang siapa itu sahabat pada babnya. Baik. Kemudian kata beliau, amma ba'du. Ya. Ini kalau kita terjemahkan, adapun setelah itu, dan ini sunnah. Ini sunnah kalau kita setelah berkhutbah, setelah menyampaikan pujian kepada Allah dan salawat, kemudian untuk memisahkan antara pujian dan salawat itu dengan isi khutbah, maka pisahnya dengan apa? Amma ba'du. Ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah amma ba'du ada huruf fa. Ya, ini juga kaidah dalam bahasa Arab. Setelah amma biasanya ada fa, amma ba'du fa. Baik. Kata beliau, amma ba'du. Fa hadza i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Yarhamakallah. Kata beliau rahimahullah, amma ba'du, maka inilah keyakinan al-firqatin najiyah, golongan yang selamat, al-mansurah yang selalu ditolong, ila qiyamis sa'ah sampai hari kiamat, ahli sunnati wal jamaah, yaitu golongan ahli sunnati wal jamaah. Ya. Sampai di sini berakhir mukaddimah beliau. Setelah itu mulai masuk pada inti kitab. Ya. Namun di sini ada sejumlah faidah-faidah yang sangat penting sekali. Kata beliau rahimahullah, fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Inilah i'tiqad, keyakinan. Keyakinannya al-firqah an-najiyah. Iya. I'tiqad itu secara bahasa dari kata aqdun, ikatan. Maknanya adalah ar-rabtu wasyad. Diikatkan atau dikuatkan. Itu maknanya secara bahasa. Makna i'tiqad. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan i'tiqad adalah hukmud dhihni al-jazim. Hukmud dhihni al-jazim. Artinya adalah keyakinan hati yang sangat kuat. Hukum keyakinan hati yang sangat kuat. Ya. Ini masih definisi umum. Artinya yang diyakini itu bisa jadi fasid, rusak, bisa jadi sahih, benar. Baik. Itu yang dimaksud dengan i'tiqad. Yang diyakini secara kuat di dalam hati. Nah, kata beliau, inilah i'tiqadnya al-firqatin najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Beliau nyatakan ini adalah golongan yang selamat. Di situ terkandung peringatan, barang siapa yang meyakini akidah ini, dia pasti selamat. Dia pasti selamat. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak mempelajari dan meyakini akidah ini, tidak pula mengamalkannya, dia akan tidak selamat. Dia tidak akan selamat. Baik. Ini berdasarkan dalil-dalil, yaitu dalil-dalil tentang kewajiban mengikuti golongan yang selamat, yaitu golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Maka ayat ini terkandung padanya pengabaran tentang generasi yang Allah ridhoi. Maksudnya apa yang Allah ridhoi dari mereka? Jalan mereka di dalam beragama, akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka. Maka di situ juga terkandung peringatan. Barang siapa yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, dia harus mengikuti jalan orang yang telah Allah ridhoi. Itu pun bukan sembarang mengikuti, tetapi dengan ihsan. Allah jelaskan di sini, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Berarti dua hal yang akan menyebabkan mereka mendapatkan ridho Allah. Yang pertama mengikuti mereka, yang kedua mengikuti dengan baik. Iya. Dan di sini Allah mengatakan dalam bentuk umum, siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Allah tidak mengatakan di zaman itu saja atau di zaman setelahnya, tapi umum, sehingga mencakup sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Inilah jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, di dalam surat An-Nisa ayat ke-115, Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa yang menyelisihi jalan mereka. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, setelah jelas petunjuk baginya, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Surat An-Nisa ayat ke-115. Dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Tidak lain, para sahabat adalah pemimpin kaum mukminin. Maka siapa yang mengikuti selain jalan mereka, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan masih banyak dalil yang menunjukkan kewajiban mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan itulah yang dimaksud dengan jalan keselamatan. Namun dalil yang paling tegas enggak perlu kita jelaskan lagi, itu adalah hadithul iftiraq. Hadis tentang perpecahan umat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati," atau sabda beliau, "wa taftariqu ummati ala 73 millah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan atau firqah, kelompok. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kulluha finnari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini jelas. Inilah golongan yang selamat, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kata beliau, "Al-mansurah ila qiyamis sa'ah." Al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Yang selalu ditolong sampai hari kiamat. Apa maksudnya sampai hari kiamat? Ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama, sampai sebelum terjadi kiamat. Itu maknanya. Sampai sebelum terjadi kiamat. Iya. Kenapa? Karena kiamat itu tidak akan tegak kecuali di atas orang-orang yang paling jelek di muka bumi. Orang-orang yang paling jelek di muka bumi. Seperti dalam hadis Kitab Tauhid yang sudah pernah kita bahas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syiraril khalqi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida." Sesungguhnya di antara sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang masih hidup ketika terjadi kiamat. Na'udzubillah. Mereka lah yang merasakan dahsyatnya kiamat. Ya, jadi jangan bermimpi pengin lihat kiamat. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Beliau menyamakan antara orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang-orang yang mendapatkan azab dahsyatnya hari kiamat. Maka golongan yang selalu ditolong ini, mereka masih hidup sampai sebelum terjadi kiamat kalau begitu. Ya, karena mereka adalah golongan yang terbaik, sementara kiamat itu terhadap golongan yang paling jelek. Ya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksudnya sampai hari kiamat adalah apa? Itulah kiamat mereka. Artinya hari akhir mereka, yaitu sebelum terjadinya kiamat besar. Maka kiamat mereka adalah hari terakhir mereka di muka bumi ini. Sebagaimana dijelaskan di dalam banyak hadis. Dijelaskan di dalam banyak hadis. Iya. Dan hadis-hadis tersebut yang menjadi dalil beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, mereka adalah golongan yang al-mansurah, yang selalu ditolong. Iya. Golongan yang selalu ditolong. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi, dhahirina man 'ala man khalafahum, la yadurruhum. Dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum dhahirun." La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahirun. Ya. Ini hadis yang sangat banyak periwayatannya dalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang tetap teguh, tetap eksis, tetap berada di atas jalan kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencela mereka dan menyelisihi mereka. Sampai datang amrullah, ketetapan Allah. Dan mereka dalam keadaan seperti itu, istiqamah. Apa ketetapan Allah yang dimaksudkan di sini? Itulah angin segar, angin yang terasa nikmat, yang akan mewafatkan mereka menjelang kiamat. Iya. Jadi tidak tersisa lagi kaum mukminin setelah angin tersebut datang. Barulah setelah itu terjadi hari kiamat. Iya. Jadi mereka adalah golongan yang selalu ditolong. Tidak lain yang dimaksudkan adalah seperti kata beliau, ahli sunnati wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa mereka dikatakan ahlu sunnati wal jamaah? Karena pertama, mereka senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang dimaksudkan di sini adalah keseluruhan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama akidahnya, terutama keyakinan dan keimanan beliau yang harus kita contoh. Kemudian kenapa mereka dikatakan al-jamaah? Karena mereka selalu bersatu di atas kebenaran. Dan dijelaskan para ulama, seluruh makna al-jamaah yang terdapat di dalam nas-nas syariat itu kembali kepada dua makna. Yang pertama, bersatu mengikuti kebenaran, yaitu mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan. Maka siapa yang bersatu di atas kebenaran, di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dialah al-jamaah. Meskipun dia seorang diri. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Kemudian dia selalu taat kepada pemerintah kaum muslimin. Tidak melakukan pemberontakan dan pembangkangan. Dan pemberontakan itu kata para ulama ada dua bentuk. Pemberontakan dengan senjata maupun dengan kata-kata. Dan tidak akan pernah terjadi pemberontakan dengan senjata kecuali mesti didahului dengan pemberontakan kata-kata. Iya. Jadi demikian yang dimaksud dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut sunnah dan jamaah namun pada kenyataannya dia menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengikuti akidah dan keimanan beliau. Dia juga melakukan perbuatan-perbuatan baru dalam agama. Dia melakukan perbuatan bid'ah bahkan sampai pada kesyirikan. Tidak pantas disebut sebagai ahlus sunnah. Iya. Oleh karena itu, yang namanya Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, itu semuanya bukan ahlus sunnah. Karena pada kenyataannya, mereka menyelisihi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan termasuk banyak sekali penyelisihan terhadap ahlus sunnati wal jamaah di dalam babul asma wa sifat. Ya. Di dalam permasalahan asma wa sifat, inilah salah satu yang menjadi titik perhatian utama di dalam kitab ini. Bagaimana keimanan ahlus sunnah wal jamaah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbedaannya dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah wal furqah. Ya. Dan ini termasuk bab yang pelik bagi mereka. Makanya ada pembahasan-pembahasan yang dibuat oleh ahlul bid'ah dari kalangan ahlul kalam. Itu kalau kita baca pusing sendiri. Ya. Nah, tapi kalau kita pelajari akidah ahlus sunnati wal jamaah, maka kemudahan yang akan kita dapatkan. Sebagaimana insyaAllah ta'ala akan dipaparkan oleh Syekh satu persatu, sedikit demi sedikit, secara mendetail. Ya, secara mendetail tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam mempelajari sebuah kitab perlu adanya pentahapan dan kesabaran. Ya. Dan perlu berurut dari awal sampai akhir. Dan jangan sampai putus. Ini kalau kita putus misalkan satu pertemuan, kemudian luput bagi kita satu kaidah atau dua kaidah, maka sulit kita memahami bagian-bagian yang berikutnya. Ya. Bagian-bagian yang berikutnya, insyaAllah ke depan kita akan banyak menjelaskan tentang kaidah-kaidah ahlus sunnah di dalam asma' wa sifat. Kalau kita enggak paham kaidah ini atau kita enggak mengerti sama sekali, maka untuk memahami bagian berikutnya itu lebih sulit lagi. Ya, jadi harus pahami kaidah-kaidah dari awal. Baik. Jadi yang mengaku ahlus sunnah tapi kenyataannya tidak mengikuti sunnah atau mengikuti sebagian dan menyelisihi sebagian, maka itu tidak pantas disebut sebagai ahlus sunnah, tetapi ahlul bid'ah. Baik. Demikian pula yang mengklaim sebagai jamaah namun kenyataannya dia menyelisihi jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan memusuhi ahlus sunnah. Dikatakan jamaah karena bersatu di atas kebenaran, bukannya saling bermusuh-musuhan. Iya. Jadi barang siapa mengatakan dia bagian dari ahlus sunnati wal jamaah tetapi justru dia memusuhi ahlus sunnati wal jamaah, dia tidak ingin bersatu dengan saudara-saudaranya ahlus sunnah, maka dia bukanlah bagian dari ahlul jamaah tetapi ahlul furqah yang lebih pantas. Ya. Orang yang suka berpecah belah. Orang yang suka berpecah belah. Baik. Demikian pula yang menyelisih pemerintah kaum muslimin, yang melakukan pemberontakan terhadap kaum muslimin, baik pemberontakan dengan kata-kata maupun dengan senjata, maka dia bukan termasuk ahlul jamaah atau ahlus sunnati wal jamaah. Karena yang masuk dengan jamaah adalah bersatu di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Barang siapa yang keluar darinya memberontak, maka dia keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Hati-hati. Ini hakikat dan makna ahlus sunnati wal jamaah. Baik. Walhamdulillah, sampai di sini kita sudah selesai mukaddimah dan pengantar untuk memasuki kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah dari ucapan penulisnya sendiri, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita mulai masuk pada isi pembahasan kitab. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk berusaha memiliki kitab ini. Baik. Wabillahi taufik. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ada sebuah pertanyaan, apa itu hakikat persatuan? Kalau kita kembali kepada makna persatuan atau makna al-jamaah yang sudah kita jelaskan tadi, kita akan temukan hakikat persatuan. Yang pertama, bersatu di atas kebenaran. Yang kedua, tunduk kepada atau tidak memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Dan ruh persatuan itu adalah ukhuwah, persaudaraan. Ini hakikat dan ruh persatuan adalah ukhuwah dan persaudaraan yang dibangun di atas dasar al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaku 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, bersikap loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, cinta karena Allah, dan benci karena Allah. Apa maksudnya cinta dan benci karena Allah? Maksudnya adalah kita mencintai seseorang sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang paling baik iman dan takwanya kepada Allah adalah ahli sunnah, yaitu yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Makanya hilangkan segala kebencian kita kepada ahlus sunnati wal jamaah, kepada saudara-saudara kita dari kalangan ahlus sunnah. Itulah hakikat persaudaraan. Iya. Ruh sebuah persaudaraan, kasih sayang dan ukhuwah. Begitu pentingnya permasalahan ini di dalam agama, sehingga Allah selalu menggandengkan antara iman dan ukhuwah, iman dan persaudaraan, iman dan persatuan. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Jadi disebutkan bersamaan Berarti ini penting di dalam agama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Maka antara iman dan persaudaraan selalu erat terkait. Oleh karenanya dikatakan para ulama, semakin kuat iman seseorang, maka rasa cintanya dan kasih sayangnya kepada saudaranya seiman akan semakin kuat pula. Ya. Dan para sahabat adalah sebaik-baik contoh bagi kita. Apa kata Allah tentang mereka? Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, subhanallah, pujian Allah kepada para sahabat. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an sifat-sifat mereka. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mencintai saudaranya sampai kata Allah, wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak dapatkan di dalam hati-hati mereka hajat terhadap apa yang dianugerahkan terhadap saudara mereka. Maksudnya tidak ada hasad. Tidak ada hasad terhadap saudaranya. Sampai kata Allah, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ. Dan mereka lebih mengutamakan saudaranya di atas diri-diri mereka sendiri. Ini pensifatan terhadap para sahabat. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Meskipun apa yang dia berikan kepada saudaranya itu, dia juga butuh. Dia juga butuh. Jadi terkait erat antara keimanan, persaudaraan, dan kecintaan terhadap sesama orang-orang yang beriman. Ya, makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Minal qawa'idil 'azimah allati hiya min jima'id din, ta'liful qulub wajtima'ul kalimah wa salahi dzatil bayyin." Kata beliau, termasuk prinsip dasar agama yang merupakan pokok agama adalah penyatuan hati dan bersatunya kalimat, tidak ada perselisihan, dan memperbaiki hubungan. Sebagaimana firman Allah, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan kalian. Iya. Jadi ini semua terkait erat, jangan kita sepelekan. Siapa yang menyepelekan persaudaraannya dengan saudaranya, tidak menghargai saudaranya, tidak menjaga persaudaraannya, maka ada bagian-bagian sifat ahlul bid'ah yang ada padanya. Dan sifat-sifat ahlul bid'ah itu semuanya diadopsi dari kaum munafikin. Sifat-sifat orang munafikin, yaitu yang mengaku muslim, bahkan tidak jarang mengaku ahlus sunnah, tapi ada sifat permusuhan dan kebencian terhadap sesama ahlus sunnah. Ya. Dan ada usaha-usaha untuk membuat perpecahan. Apakah dengan ghibah, dengan namimah, ataupun dengan cara menyebarkan kesesatan. Apakah dengan cara ghibah, namimah, ataupun dengan cara yang lain menyebarkan kesesatan. Sebab harus dipahami, persatuan yang diinginkan di sini bukan persatuan dengan orang yang sesat. Bukan persatuan dengan orang yang sesat. Atau saudara kita berbuat salah, berbuat satu kesesatan, lalu kita biarkan. Nah, ini juga kesalahan besar. Ini juga termasuk kesalahan besar. Justru kalau kita sayang kepada saudara kita, kita cinta kepada saudara kita, apabila dia mulai condong kepada penyimpangan, kita berikan nasihat. Tetapi memberikan nasihat dengan cara yang terbaik, ya, dengan cara yang benar. Demikian pula termasuk kita mengingatkan bahaya ahlul bid'ah terhadap saudara kita, mengingatkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Itu justru bagian dari menjaga persatuan. Karena yang dimaksud persatuan secara hakiki, bersatu di atas kebenaran. Bukan kita asal yang penting berkasih sayang, yang penting bareng-bareng, gak saling memusuhi. Bukan itu. Ya, atau bikin kartu anggota, ya. Bikin organisasi, bikin kartu anggota, semua dapat kartu, yang gak dapat kartu berarti gak bersatu gitu. Bukan itu namanya persatuan. Persatuan itu bersatu di atas kebenaran. Artinya semua orang yang bersatu itu mujtami'una 'ala sunnah. Seperti kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, mereka bersatu di atas sunnah. Itu maknanya. Sehingga kalau ada saudara kita yang mulai menyimpang dari sunnah, mesti kita ingatkan. Dan ketika kita mengingatkannya, jangan dianggap itu memecah belah ukhuwah. Justru sebaliknya, itulah hakikat menjaga ukhuwah. Ya, mengingatkan orang yang menyimpang. Walaupun kita anggap dia masih bersatu dengan kita, tapi kalau dia sudah menyimpang dan sesat, pada hakikatnya di dalam syariat, dia tidak lagi bersatu dengan kita. Jadi ini harus dipahami, dua hal. Yang pertama, menjaga persatuan itu di atas kebenaran. Yang kedua, menjaga hubungan persaudaraan dan kasih sayang. Ini gak bisa dipisahkan, jangan dipisah-pisahkan. Dan sebaik-baik bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita, di antaranya adalah mengingatkan bahaya kesesatan. Iya, mengingatkan bahaya kesesatan. Terutama yang mungkin saya perlu ingatkan juga ini, bahaya pemahaman-pemahaman khawarij. Ya. Bahaya pemahaman-pemahaman khawarij, karena banyak orang-orang khawarij yang penampilannya dan sebagian dari pendapat-pendapat yang mereka sebarkan itu betul-betul mirip dengan ahlus sunnah. Sehingga banyak kemudian ahlus sunnah yang bergaul dengan mereka yang terpengaruh. Ini perlu diingatkan. Ya. Jadi, usaha mengingatkan itu justru itu adalah usaha untuk memperkuat persatuan. Iya. Demikian wallahu taala alam. Baik, mungkin sudah habis waktu ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.